أو ابنه أو من يحبه فليدعه Kata Imam Syafi'i, siapa yang ingin memperbaiki keadaan hatinya atau keadaan hati anaknya atau bahkan orang-orang yang ia cintai, maka kata Imam Syafi'i, titiplah mereka fi riyadil Qur'an, di taman-taman Al-Qur'an. Apa keutamaan dari fadilah hadiri majelis ilmu, kata Imam Syafi'i, la yuslihuhu Allahu qalbah. Ketika anak-anak kita dititipkan di majelis-majelis Al-Qur'an, taman-taman pengajian, bahkan kita sendiri mengajak keluarga besar kita hadir di tempat-tempat majelis ilmu, maka kata Imam Asy-Syafi'i, la yuslihuhu Allahu qalbah. Allah akan memperbaiki langsung keadaan hati orang-orang tersebut. Olehnya kehadiran kita dalam acara yang ringan ini, gathering, mudah-mudahan bisa menjadi penyebab dan asbab Allah memperbaiki keadaan hati kita, anak-anak kita, keluarga besar kita semua, insya Allah. Ada yang hadir dari Bogor, angkat tangan. Masya Allah. Dari Kuala Lumpur, angkat tangan. Dari Jakarta Timur. Ini sayap kanan aula kayaknya dari Jakarta Timur banyak nih ya Bu ya, masya Allah. Dari Tebet, angkat tangan ibu-ibu, dari Tebet, ada yang dari Tebet. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, acung tangan. Ibu-ibu dari BSD, Bu, ada yang dari BSD, Tangerang? Ya, saya berdua ya. Oh, masya Allah. Jadi ada peserta dari Solo juga mendaftar, namun tadi baru konfirmasi. Katanya suaminya belum mengizinkan. Maka kami sarankan untuk nonton live di live streaming insya Allah. Juga ada sahabat kita, teman kita, ibu kita yang kita cintai dan kita sayangi, Ibu Hartina. Ya. Dari pagi sejak kemarin beliau sudah hubungi admin, insya Allah kami akan hadir Ustaz. Tapi qadarullah barusan beliau WhatsApp lagi, Ustaz, sekarang saya sedang di rumah sakit. Rupanya perut beliau sakit, ada sesuatu yang ngilu, dan beliau harus pergi ke dokter. Olehnya kita doakan mudah-mudahan, Allahumma rabban nas, isfi anta syafi la shifa'an illa shifa'uk, shifa'an la yugadiru saqama. Mudah-mudahan Allah segera memberikan beliau kesembuhan total insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ini ibu-ibu kira-kira siap sampai jam berapa, Bu? Kita sampai jam 3 ya, Bu ya, insyaAllah. Atau mungkin jam ya sebelum asar ya, guru kita sedang istirahat. Mari kita mulai dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama pembukaan dan tilawah. Sambil makan, yang sudah makan boleh minum sejenak. Kita akan membaca Al-Qur'an 2 ayat saja ya. Jadi ibu-ibu nanti ikut gathering ini santai, biasa, gak perlu deg-degan Bu ya. Nanti kita gak persilakan, ayo tadabur misalnya surah Al-Bayyinah ayat pertama, tidak ya, nanti kita nyantai. Malah nanti ada insya Allah kita perkenalan. Saya disuruh pakai topi ini dari, oke baik. Ibu-ibu siap-siap buka Al-Quran. Yang bawa handphone bisa buka Al-Quran, kita akan bertilawah. Yang tidak bawa Al-Quran bisa lihat langsung di layar. Kita akan baca 2 ayat tentang tadabbur Quran. Ya, saya akan bacakan dulu 2 ayat. Setelah itu nanti kita akan baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبر يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an أم على قلوب أقفالها. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Baik ibu-ibu, siap-siap tarik nafas yang dalam. Saya akan pandu kita membaca Al-Quran agar kita juga mendapatkan pahala tilawatul Quran. Siap ibu-ibu? بسم الله الرحمن الرحيم. 1, 2, 3. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Mudah-mudahan dua ayat ini menjadi ayat wajib untuk dihafal para peserta kuliah online Tadabbur Hidayah Al-Quran. Ada yang sudah hafal, Bu? Agar hati kita mudah-mudahan dengan tadabbur ya tidak terkunci atau bahkan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari tuan rumah Akal Islamic Center sekaligus perwakilan dari tim UBN Digital Academy yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Is Wahyudi Mukhlis. Kepada beliau kami persilakan. Sebelumnya kami undang para asatidz tim dari UBN Digital agar naik di atas panggung. Mas Tirta, Mas Burhan, dan tim yang lain agar bisa hadir di depan membersamai guru kita Ustaz Is Wahyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim para pengikut di UBN Digital Academy di semua pengajiannya, kajian online dari Tadabur Hidayah Quran, dari Maulid Nabi, kajian politik Islam, kemudian kajian kuliah haji. Ya. Kalau boleh bertanya, siapa yang pertama kali datang ke sini? Yang baru pertama kali datang? Ini udah, bukan yang baru datang pertama kali ke Akel. Bukan, ya. Ada 6 orang, ya. Itu ibu dari kajian apa? Mengikuti kajian online apa? Oh, yang An-Nur, ya. Berarti THQ ya, Tadabur Hidayah Quran. Ya, alhamdulillah ya, kita mulai kuliah online UBN Digital ini dari kuliah Tadabur Quran yang dimulai di Telegram dulu, ya. Di Telegram channel Tadabur Quran, yang itu kita share tadabur para ulama terdahulu maupun yang sekarang, bagaimana mereka mentadaburi ayat per ayat dari Al-Quran yang kemudian menghasilkan suatu pemahaman atau motivasi bagi kita. Ketika banyak respon positif yang kita dapat, mendorong kita untuk terus meningkatkan pengembangan dari segi materi. Kemudian kita masukkan materi Masuk Surga Sekeluarga dari buku Ustadz Bakhtiar. Kemudian berkembang karena memasuki waktu ibadah haji, bagi para jemaah yang ingin mendapatkan ilmu berkenaan dengan ibadah haji, kita buat kuliah online ibadah haji waktu itu kira-kira 2 bulanan, ya, sehingga materi-materi yang berkaitan dengan haji itu kita bisa bahas tuntas selesai. Alhamdulillah itu responnya semakin positif karena banyak membantu, baik yang mau berangkat haji ketika itu maupun yang sudah berangkat mau ikut, ya. Sehingga kemudian mereka terbantukan dalam menjalankan ibadah haji, karena dalam beribadah biasanya kita kebanyakan kita di Indonesia kurang menguasai ilmunya, sehingga kemudian dalam menjalankan ibadah kita banyak kesalahan-kesalahan. Nah, UBN Digital Academy ingin menghadirkan kajian-kajian ringkas yang kemudian bisa menjadi pemandu bagi umat dalam menjalankan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan syariat Islam. Nah, untuk tim UBN Digital Academy ini juga tim yang masih lama di sini, yang merupakan bagian dari tim kontennya Ustadz Bakhtiar. Kita terus setiap hari mencari apa materi-materi baru yang mungkin diperlukan oleh umat, untuk kemudian kita bisa hadirkan dalam bentuk kajian-kajian ringkas online. Orang kalau biasa baca buku 100-500 halaman cepat bosan. Nah, karena sekarang zaman digital, baca satu artikel ringkas itu lebih memudahkan, ya. Sehingga kemudian tidak terlalu menguras waktu, cukup waktu 2 menit baca, kemudian bisa memahami. Begitu selanjutnya. Itu kuliah haji, kemudian kuliah politik Islam. Ya. Kita tidak terjun langsung ke politik praktisnya, tapi kita kasih dasar-dasarnya dulu dalam berpolitik. Ya, seperti tadi yang diberikan Ustaz Bakhtiar, tujuan politik Islam itu iqamatuddin, ya, irasatuddin wasiyasatid dunya biha, menegakkan agama kemudian memberikan keadilan bagi rakyat. Nah, dasar-dasar seperti itu yang kita perlukan sehingga kita tidak mudah terpengaruh. Mungkin kita perkenalan dulu sedikit dengan tim dari UBN Digital. Ini Ustadz Usman selaku admin semua grup, ya. Grupnya itu dulu ketika kuliah haji berapa grup? Satu grup. Kemudian kuliah politik Islam ada 6 grup, ya. Jadi yang meng-share setiap pagi itu adalah Ustadz Usman, ya, selaku admin semua grup, ya. Jadi bukan mbak-mbak atau ibu-ibu, ya, Bu. Jadi ada yang salah dikirain. Ya, jadi di semua grup itu setiap pagi yang nge-share Ustadz Usman. Ya, Ustadz Usman Baco dari Sulawesi, asli Ambon. Ya. Kemudian tim kontennya yang menyediakan materi-materi politik Islam, haji, kemudian maulid nabi. Ya. Jadi Ustadz Masmu, Khairul Masmu. Saya akan berdiri, Ustadz. Ya, di sini. Biar para ibu kita tahu, ya. Nanti nggak kenal, ketemu di jalan siapa. Ya, ini Ustadz Khairul Masmu, asli Gresik, ya, lulusan Lipia, S1, S2-nya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya. Ini bawa bimbingan Dr. Muainuddinlah, itu yang di Solo. Kemudian tim konten juga Ustadz Mahmud Budi Setia, MBS, Muhammad Salman. Mahmud Budi Setiawan, lulusan Al-Azhar, Kairo, lulusan Al-Azhar Kairo, jurusan hadis, sama Ustadz Hendra, jurusan hadis. Ya. Kemudian ada tim IT, ya, kita bisa ujian lewat online digital gitu. Nah, itu ada tim IT-nya, ada Bang Herman. Nah, Bang Herman itu yang kena bacok, ya, di tol itu. Nah, Bang Herman Shah. Ya. Kemudian Mas Arif, ya. Kemudian Mas Arif ini dia di Aklis, ya, bagian keuangan di Aklis, sekolah Akal Islamic School. Kemudian ada Mas Tirta yang di sini media sini, bagian IT juga. Kemudian yang biasa buat-buat meme, flyer tentang tadabur Quran. Kemudian gambar bagaimana perjalanan ibadah haji. Nah, ini dia orangnya. Yang buat desain-desain, ya, tentang yang ada di UBN Digital Academy. Ya. Semua gambar-gambar, ya, yang berkaitan dengan UBN Digital kita serahkan ke, ini panggilannya Dr. Bur di sini. Ya. Ya, yang dulu kalau di 212 dialah sebenarnya yang mendesain meme-memenya. Ini tim yang hadir pada hari ini, yang tidak hadir ada Mas Tirta sama Bang Hermansyah sama Mas Arif. Kemudian ada bendaharanya Mbak Husna, yang menerima infak para peserta UBN Digital. Yang kemudian ini untuk pengembangan, kita terus akan memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi umat. Maka kita memohon terus dukungan dan supportnya, agar kita terus memberikan manfaat bagi umat dengan konten-konten yang kita berikan. Insyaallah nanti dengan ada Markas Khidmatus Sunnah Wasirah An-Nabawiyah yang baru kita buat juga, itu berkaitan dengan hadis dan sirah Nabi. Nah, nanti syekhnya yang Syekh Tajuddin dari Sudan, dia itu ahli hadis, doktor di bidang hadis yang mempunyai sanad hampir seluruh kitab hadis itu. Dan dalam waktu dekat kita mengadakan daurah hadis. Nah, nanti kita akan meminta materi-materi yang berkaitan dengan keseharian kita. Kita sudah minta bagaimana media bermedsos, ya, fikih medsos, bagaimana kita dalam dunia digital pada hari ini kita bisa tidak keluar dari rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ada, kita rencanakan ada tadabur makna dan peristiwa. Ya. Dulu Ustaz Bakhtiar pernah di TV One punya acara tersendiri, yaitu makna dan peristiwa. Ya. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat ini, yang kemudian dijelaskan berkaitan dengan hukum, bagaimana menyikapi. Nah, ini akan kita rewind kembali, kita buatkan materi-materinya sehingga kemudian bisa lebih dapat manfaatnya. Kemudian ada nanti karena berdekatan dengan puasa, ya, hal-hal yang mungkin terlewatkan dari ibadah puasa kita. Nah, kita sebelum memasuki bulan puasa kita sudah siap, ya, kita buatkan nanti materi-materinya berkaitan dengan puasa. Nah, nanti mungkin dari ibu-ibu ada saran, ada masukan materi apa yang mungkin diperlukan oleh umat bagi kita sehari-hari, bisa diusulkan. Ya. Apa yang perlu umat ketahui dari agamanya, bagaimana kita hidup di akhir zaman, ya, tentu harus punya modal ilmunya. Nah, mohon doa dan terus dukungannya bagi kami bisa terus memberikan manfaat bagi kita semua. Ya, ini timnya orangnya ini juga, ya, yang buat materi semuanya ini mereka berdua, ya, Ustadz Mahmud dan Ustadz Khairul Masmu. Ya. Ini semua materi kalau dari bahasa Arab, umpamanya yang Markas Khidmatus Sunnah tadi biasanya materinya dalam bahasa Arab. Nah, beliau nanti yang menerjemahkan. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon doa dan dukungannya bagi kami, dan mohon didoakan biar kami bisa istiqomah. Karena hal-hal seperti ini yang diperlukan adalah konsistensi, bisa terus setiap hari tidak terlewatkan memberikan apa yang diperlukan. Karena kalau sudah lewat seminggu enggak kasih, hilang semangatnya. Tapi kalau setiap hari dikasih materi, baca 2 menit, 3 menit bisa memberikan manfaat. Nah, ini insya Allah akan bisa memberikan dorongan bagi kita untuk beramal dengan ilmu. Satu hal yang berkaitan dengan Tadabur Hidayah Quran. Ya. Ini grupnya sangat banyak, ya. Di berapa grup THQ, Ustaz? 9 grup, ya. Tadabur Hidayah Quran, ya, 1 2 3 4 5 itu dari jamaah, ada tadabur internal akal, kemudian tadabur Masjid An-Nur di Cibubur, kemudian tadabur alumni ini Ila, alumninya YElit. Kemudian tadabur alumni kelas waris. Ya. Ada 9 grup. Nah, ini biasanya yang aktif, ya, bertadabur, ya, paling banyak 20. Ya. Dari anggota umpamanya 223, nah, itu yang THQ 1 ini yang paling aktif. Ya. Yang satu paling aktif. Yang THQ 1 ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini yang grupnya yang paling aktif memberikan tadaburnya setiap hari. Ya. Yang lain bahkan tim internal akal kadang sehari itu satu, bahkan ada sama sekali tidak ada. Jadi dikasihkan materi tadabur, alhamdulillah kalau dibaca, ya, paling tidak dibaca, ya, mendapatkan apa ayat itu, materi dari ayat itu kita dapatkan kemudian untuk bisa, tapi lebih masuknya kalau kita mentadaburinya, karena hasil olah hati dan pikiran kita, sehingga kemudian dia lebih mengena. Kalau tadabur orang lain mungkin agak kurang memberi semangat, tapi ketika kita yang bertadabur kemudian dipertanyakan apa yang kamu amalkan, apa atau apa yang kamu lakukan setelah dapat pencerahan dari ayat ini. Nah, itu kalau dari diri kita sendiri kan biasanya dorongannya lebih kuat. Ini, karena saya memahami ayat ini seperti ini, maka saya akan melakukan atau beramal seperti ini. Ya. Jadi mohon, ya, yang belum aktif, ya paling tidak dibaca, tapi lebih bagusnya kemudian bisa memberikan komentarnya atau tadaburnya, sehingga kemudian grupnya juga lebih hidup dan manfaatnya lebih besar. Ya. Jadi tidak perlu yang apa, yang muluk-muluk, oh kok saya dapatnya cuma sekian, gak apa-apa. Ya. Yang penting dari kita, ya. Setiap kita punya, walaupun sekedar arti itu yang kita dapatkan, wah, pencerahannya ini. Kemudian tekad kita apa yang akan kita lakukan dengan pemahaman ayat ini, maka itu lebih bagus. Ya. Sehingga kemudian manfaatnya lebih besar. Jadi tidak sekedar membaca, tapi kemudian lebih jauh memahami, kemudian mentadaburinya, sehingga kemudian kita dapat dorongan untuk mengamalkan Al-Quran. Karena tadabur itu tujuannya bukan hanya menghasilkan kalimat yang bagus, pencerahan apa yang didapat, tapi tujuan akhirnya adalah bagaimana pemahaman yang tadi kita dapat itu kemudian kita amalkan. Ya. Tujuannya Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk sekedar dibaca, dihafal, tapi untuk diamalkan. Mungkin itu sedikit dari saya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Is atas sambutannya. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian telah hadir di depan kita tim dari UBN Digital Academy. Kita akan sampai ke acara berikutnya, yaitu masukan dan saran dari para peserta sekalian. Namun sebelumnya ingin saya sampaikan dulu beberapa hal terkait perkembangan tadabur hidayah Al-Quran. Berita gembira bagi kita, agar mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bapak ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi ada komunitas di Kuala Lumpur, ya, yang Masya Allah sudah bekerja sama dengan kita untuk membumingkan tadabur hidayah Al-Quran juga di Kuala Lumpur, Insya Allah. Kami sedang terus berkoordinasi, mudah-mudahan di tahun ini, bulan depan, sudah mulai jalan. Karena seluruh materi harus diterjemahkan dulu ke bahasa Malaysia. Gitu. Artinya ini sudah mendunia, Bu, ibu-ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu sekalian bisa lebih aktif lagi. Kemudian saya mengajak ibu-ibu sekalian. Coba lihat ibu-ibu nomor 7. Nomor 7 ini grup khusus. Tadabur Hidayah Quran Majelis Ta'lim An-Nur. Ini alhamdulillah ada pesertanya yang hadir. Bisa cium tangan, Bu. Ya, artinya apa? Ini ajakan bagi ibu-ibu. Misalnya Ibu Ani punya komunitas, ya, 300 orang misalnya. Di mana gitu ya? Di musala, ya, Al-Aisyah misalnya gitu ya, Bu ya. Ingin diberikan materi, ingin diberikan pelajaran tentang tadabbur hidayah Quran, maka insya Allah admin UBN Digital Academy bisa menjadi partner ibu-ibu sekalian. Ya. Ini kita sudah coba di grup internal kita. Jadi alhamdulillah nanti semua grup internal nanti akan kami ajak untuk, ya, karena target kita insya Allah mudah-mudahan bisa tembus, ya, karena kita sekarang totalnya masih 1000, ya, yang di grup Hidayah Quran, tapi kalau di Telegram ada 4000-an, jadi kita totalnya kurang lebih, semuanya kurang lebih sekitar 6000-an. Jadi mudah-mudahan 2 bulan ke depan kita target untuk mencukupkan sampai 10.000 anggota atau grup, ya. Jadi kalau ada grup baru, nanti materi kita siapkan dari awal. Jadi ibu-ibu bisa lihat di sini ada grup baru, misalnya kita lihat grup YI Lead, ya, atau Waris. Ini baru jalan beberapa hari lalu. Ini juga akan kita kawal dari awal, ya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung ikut di surah Ad-Duha. Tidak, Bu, ya. Jadi dari awal. Semuanya dari awal seperti biasa, ya. Bahkan kita sudah ajak mereka juga untuk hadir untuk, ya, semuanya dari awal. Materi ada sambutan dari guru kita Ustaz Bakhtiar, kemudian ada peraturan-peraturan, kemudian materi muqaddimah. Ya. Dan ini semuanya sudah kita siapkan. Jadi SOP-nya sama seperti apa yang sudah ibu-ibu laksanakan. Bagaimana caranya Ustadz kalau ada yang punya komunitas lalu kemudian bergabung? Saya coba tawarkan, nanti bisa WhatsApp ke saya. Nanti kita siapkan, ininya, SOP-nya nanti insya Allah. Ibu masukkan semua yang mau ikut komunitas ibu dalam grup, ya, dengan syarat, Bu, ya, 50 ke atas, ya, 50 orang ke atas. Jadi kalau 50 ke bawah nanti dikumpulin dulu sampai berapa baru kita buka. Jadi butuh satu orang saja sebagai pimpinan komunitas untuk mengajak mereka masuk ke dalam grup. Oke. Setelah masuk ke grup tersebut semuanya sudah di add, sudah di invite, baru masukkan admin UBN Digital untuk mengawal semua perjalanan kuliah. Mudah, Bu, ya? Jadi misalnya khusus, misalnya ada ibu-ibu aktif di notaris, mempunyai massa misalnya komunitas sekitar 100-200 orang misalnya. Boleh ajak mereka bergabung. Siapa ingin bergabung, ibu add semua di grup khusus 256 orang. Ya. Kasih space kurang lebih 50 untuk Ustaz-Ustaz di sini. Karena Ustaz Is beliau juga sebagai quality control. Ya. Kadang beliau agak sibuk, saya mengambil alih pekerjaan beliau. Ya. Jadi pernah kita kecolongan, ya. Materi tadi pagi juga hampir kecolongan, ya. Namanya manusia ada error, ya. Kullu bani adam khata. Tadi pagi itu alhamdulillah saya mengambil pekerjaan beliau jadi quality control. Jadi saya baca dulu semuanya. Rupanya di nomor 110 di materi, di bank materi. Jadi kita punya beberapa grup, Bu. Sebelum masuk ke grup itu ada grup namanya bank materi. Nah, di situ kita share untuk semua tim untuk membaca, jangan sampai ada yang salah. Sampai ke nomor-nomornya pun saling mengingatkan. Ya, walaupun kadang pernah kecolongan, ya. Jadi ceritanya tadi pagi itu nomornya 110 benar, ya. Tapi ayatnya masih ayat yang kemarin. Nomornya masih, judulnya masih judul yang kemarin. Mufradatnya, kosakatanya masih kosakata yang kemarin. Tinggal isinya, tadaburnya benar, tadabur yang baru. Saya harus konsultasikan dulu dengan tim konten, ya, Ustadz Masmo. Adapun Ustadz Mahmud, beliau yang menyusun materi kuliah Maulid Nabi, ya, Maulid Nabi kita sudah ujian, alhamdulillah sudah banyak yang lulus. Juga beliau yang menulis beberapa materi yang lainnya, termasuk politik Islam dan lain-lain. Adapun kuliah tadabbur hidayah Quran bersama Ustadz Khairul Masmo. Jadi karena saya belajar dari beberapa kali kecolongan, ya, dan saya berterima kasih kepada ibu-ibu, masya Allah, ibu-ibu selalu lebih semangat, ya, untuk memberi masukan kepada admin dibanding memberikan, mohon maaf, ya, ini forum santai, masya Allah, dalam hitungan beberapa detik, ya, dalam hitungan beberapa detik, handphone saya langsung berdering bergetar, ya. ada beberapa ibu, Bu, Ustadz, ini kok materi yang kemarin. Ustadz, ini kok ayatnya benar, terjemahan ayatnya salah. Ustadz, ini kok, oh Masya Allah. Dalam beberapa hitungan detik, bukan menit ya, ibu-ibu sekalian. Jadi Masya Allah, semangat ibu-ibu sekalian untuk memperbaiki luar biasa ya. Dibanding memberikan atau mengirimkan hasil tadabur. Baik ibu-ibu. Jadi seperti itu ya untuk awal. Siapa yang ingin mengajak? Ya, alhamdulillah insyaallah kata Rasulullah SAW, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Silakan, Bu. Siapa yang menunjukkan kepada orang lain suatu kebaikan, maka sungguh bagi dia pahala dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang lain tersebut. Jadi kalau ibu-ibu ngajak satu RT masuk grup ini, Bu, ya, tiap hari ibu-ibu panen pahala ya kebaikan. Karena ibu-ibu yang mengajak mereka. Ya. Oke, itu sedikit panduan untuk ibu-ibu sekalian. Sebelum kita sambil mengumpulkan masukan dan saran dari ibu-ibu, ya, ditahan sebentar Bu ya, kita dengar beberapa kalimat dari tim. Ya. Bisa juga berupa motivasi. Ya. Dari tim desain juga nanti kita akan dengarkan beberapa patah kalimat, ada pesan-pesan dari beliau. Ya. Apalagi beliau barusan kembali dari umroh ya. Doanya masih makbul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, khususnya nikmat dalam bertadabur Al-Quran dan juga nikmat konsistensi dalam bertadabur Al-Quran. Karena bisa jadi kita bertadabur tapi liburnya banyak, on offnya banyak. Itu kita patut bersyukur pertama pada Allah SWT, kemudian pada tim dan juga peserta tadabur Al-Quran. Karena dengan adanya tim dan juga peserta tadabur itu mendorong kami untuk tetap beristiqomah, tetap melanjutkan dan tetap memberikan materi tentang tadabur Al-Quran maupun materi-materi yang lainnya. Oleh karenanya dari saya sendiri, pertama mohon kepada Allah SWT agar diberikan istiqomah, pertama dalam bertadabur Al-Quran, kemudian juga memberikan sharing tentang tadabur Al-Quran. Yang kedua, mohon doanya dari tim dan juga para peserta tadabur Al-Quran, semoga kita tetap istiqomah, karena yang bisa membuat kita istiqomah adalah Allah SWT, kemudian doa-doa kita semua. Mungkin dari ketakwaan ada salah seorang peserta yang lebih bertakwa daripada yang ngeser. Oleh karena itu kita tetap minta kepada peserta agar mendoakan kita. Siapa tahu diam-diam, tidak memberikan serta tabur, tapi doanya makbul. Kemaksiatannya lebih sedikit daripada yang nulis materi. Belum tentu juga yang ngisi materi selamat daripada kemaksiatan kepada Allah SWT. Waliyatubillah. Dan berikutnya, agar kita lebih bersemangat lagi, kita harapkan peserta tadabur Al-Quran lebih berkontribusi. Karena salah satu tujuannya adalah ada pesan bahwa dari seorang ulama bahwa kalau kita ingin hidup lama, maka kita harus meninggalkan sesuatu yang bisa dinikmati sepanjang masa. Nah, salah satunya adalah kita ingin memandu dan juga mendorong bagi saya pribadi maupun tim agar meninggalkan sesuatu yang baik. Nah, kita pandu setiap hari. Kalau suruh tadabur dari anak sampai jutama, belum tentu kita tempat. Tapi kalau dipandu setiap hari, walaupun nggak di-share di grup, tapi ditulis di filenya sendiri, itu akan menjadi peninggalan peserta tadabur, peninggalan yang sangat berharga, bisa dibaca oleh anak cucunya. Jadi bukan sekedar dibaca, tapi ini adalah karya terbaik Anda bertadabur Al-Quran, pandu tiap hari. Misalnya PR, tugas tadabur anas dan juz amma, belum tentu bisa, tapi kalau kita pandu tiap hari ada tadaburnya, jadi tinggal mengembangkan dan juga amalan-amalannya. Jadi itu akan menjadi karya terbaik kita semua. Oleh karenanya, untuk berikutnya kami harapkan lebih aktif lagi untuk bertadabur. Walaupun nggak di share tapi tadabur di ditulis sendiri di filenya sendiri. Ya, ini yang saya akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita dikumpulkan dalam suatu forum yang insya Allah sebagaimana sabda Nabi adalah bagian dari taman-taman surga. Cuma kan ada yang offline, ada yang online. Karena majelis zikir, majelis ilmu itu kata Nabi itu diibaratkan sebagai taman surga. Nah, kalau kita menetapi majelis tersebut seolah-olah kita sedang berada di taman surga. Alangkah indahnya hidup ini ketika kita dipersatukan, dipertemukan dalam suatu forum yang sama-sama satu frekuensi, semuanya membawa misi ke surga. Ini luar biasa dan itu patut dan harus disyukuri bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya, kebergabungan kita di dalam ini tadabur Al-Qur'an bersama Ustaz Bahtiar Nasir ini menurut saya adalah hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Di sini tadabur Al-Qur'an itu dikembalikan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dan penerusnya berdasarkan teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadabur di sini itu bukan sekedar merenungi, sekedar memahami, sekedar mendapatkan ilmu, bukan. Tapi tadabur di sini itu berfungsi bukan hanya sekedar intelektual ya, tetapi dia juga mengurusi masalah yang lebih besar, bahkan sampai pada tingkat peradaban. Awalnya ilmuwan-ilmuwan muslim, kemudian tokoh-tokoh sejarah umat Islam yang mampu menjadi ini ya, menjadi atau membuat perubahan di dunia itu, awalnya sederhana dari Al-Qur'an, pemahaman Al-Qur'an. Tetapi karena mulainya adalah dari Al-Qur'an yang agung, maka yang dihasilkannya pun akan menjadi agung pula. Kita lihat di sini kegiatan Ustaz Bahtiar awalnya tadabur Al-Qur'an, tetapi kontribusinya luar biasa. Beliau bisa bergerak dari berbagai lini kehidupan. Itu yang saya maksud tadi bahwa tadabur Ustaz Bahtiar itu istimewa karena dia bukan sekedar tadabur, tetapi dia dengan tadabur itu dia bisa mengurusi atau peduli terhadap itu tadi, berbagai lini kehidupan. Makanya kita perlu bersyukur. Benar kata Ustaz Masmuk tadi, kita perlu meningkatkan lagi tadabur kita biar tidak ini, biar tidak sekedar formalitas dan biar bisa lebih meningkatkan lagi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Mahmud. Habib Burhan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bukan orang yang bisa ngomong sebenarnya. Ini biasa megang mus ya, Bu. Ya kami, saya kan bagian desain ya. Itu salah satu bentuk ikhtiar dari tim untuk lebih memudahkan memahami para peserta dalam menangkap ilmu, baik itu tadabur atau dari materi kuliah dan berbagai materi lainnya. Mudah-mudahan. Tapi gimana selama gambar yang dikasih itu memudahkan apa enggak, Bu? Atau malah ngabisin kuota enggak? Alhamdulillah ya. Kalau saya pribadi sih ya itu buat mudah-mudahan bisa memperbanyak pahala pribadi dan tim. Dan itu untuk yang meme apa gambar-gambar tadabur silahkan di-share ke teman-temannya, itu nggak apa-apa, supaya memperluas siar siarnya. Gitu aja kira-kira. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny, mewakili dari tim IT UBN Digital. Jadi kuliah yang apa namanya diikuti ibu-ibu sekalian ini sudah boleh dibilang modern, dari rumah aja bisa ikut kuliah. Itu ini tidak lepas dari ide-ide Ustaz Bahtiar bagaimana seluruh rakyat Indonesia bahkan seluruh dunia untuk bisa ikut kuliah tadabur ini. Tadinya memang meraba-raba, apakah kalau yang pernah ikut workshop 8 jam Ustaz Bahtiar Nasir, satu hari panjang begitu kita ikut tadabur begitu, habis itu kan enggak lagi. Nah, kalau ini kan kita setiap hari dipaksa untuk bertadabur melihat WA begitu. Nah, mulainya adalah pada waktu itu kita kuliah politik di Telegram. Tetapi tidak semua handphone yang dimiliki ibu-ibu ada Telegramnya atau diinstal Telegram. Pada akhirnya kita mencoba berpindah ke WhatsApp gitu dengan segala caranya gitu. Tapi dan alhamdulillah kemudian Pak Herman bergabung, Mas Arief bergabung menemukan teknologi WhatsApp, di mana kita punya server WhatsApp satu-satunya di dunia yang istilahnya server WhatsApp bisa di drive oleh kita sendiri. Jadi cukup kirim satu itu ke server, kemudian langsung dari server secara otomatis distribusikan. Nah, kedepannya seperti website atau apa, kita sedang mencoba trial untuk bisa kuliah online nanti, istilahnya bareng-bareng bisa tatap muka gitu. Nah ini sedang kita trial, kita coba cari apa kelemahannya. Tetapi beberapa kali kita coba ada tiga jenis software yang sedang kita coba, tetapi dari tim masih belum puas. Jadi sementara kita kuliah pakai WhatsApp dulu gitu. Nanti kalau untuk yang online tatap muka, insyaallah ke depan kita usahakan untuk bisa live ya, jadi bisa bertanya langsung dengan Ustaz Bahtiar, kemudian apa namanya janjian di waktu yang sama begitu kan, lebih ini ya kayak benar kuliah ya gitu. Nah, mungkin ada teknologi-teknologi lain yang akan kita temukan untuk kita aplikasikan di kuliah UBN Digital ini gitu, termasuk masalah website, nanti pendaftaran dan yang lain-lain untuk lebih memudahkan. Intinya kita mencoba memfasilitasi cukup dengan HP saja gitu, nggak usah buka komputer dan yang lain gitu, cukup dengan handphone, smartphone, Android saja gitu. Baik, dari tim IT paling itu saja yang baru kita share ke ibu-ibu sekalian. Nanti insya Allah akan kita share lagi teknologi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Denny. Ibu-ibu masukan dan sarannya udah siap? Ada yang memberi masukan untuk kami? Saran? Ya, sebelumnya saya dahului dulu ya. Saya sampaikan berita gembira untuk ibu-ibu sekalian para peserta tadabbur Hidayah Al-Quran. Dua pekan yang lalu kita meeting, kita evaluasi keadaan perkembangan kualitas dan kuantitas tadabbur Hidayah Al-Quran. Alhamdulillah kalau ibu-ibu sadar ngecek materi kita, ya jadi ke depan nanti insya Allah setiap hari Senin sampai Kamis sore pukul 6 ya sampai jam 7 ya, antara jam 6 sampai jam 7 nanti akan kami share mem tadabbur. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Tadi alhamdulillah desainernya udah memberikan izin ke kita. Ada yang mau share ke grup keluarga, alumni SMA-nya, SMP-nya dan lain-lain, boleh nge-share seluas mungkin ya. Kemudian hari Jumat ya, kita fokuskan untuk mengingatkan khusus yang bapak-bapak ya. Pahala datang ke masjid duluan. Pahala ke masjid pakai parfum. Pahala dan lain-lain. Itu syiar Jumat. nanti kita selingi setiap, juga nanti insya Allah setiap 3 minggu atau pekan ketiga. Setiap pekan ketiga nanti insya Allah hari Jumat, syiar Jumat, kami selingi dengan infak. Ya, infak khusus untuk pengembangan UBN Digital Academy. Adapun untuk hari Sabtu dan Ahad, mohon doa ibu-ibu, ya mudah-mudahan tim media juga, tim media kita juga kuat insya Allah. Nanti akan kita kirimkan video tadabur Ustaz Bakhtiar Nasir. Ya. Kadang yang kita kirim itu linknya, tapi saya lihat kayaknya agak kurang bagus. Tapi alhamdulillah kalau dari banknya ini, biasanya admin tinggal menerima asli mentah dari media. Jadi kalau yang dikirim media itu adalah video yang asli, yang sudah di-download, nah itu tinggal kami share. Tapi kadang dikirim berupa link ya, jadi harus dibuka dulu ke YouTube. Jadi Sabtu Ahad insya Allah ada video, 2 hari untuk video. Nanti di situ ada arahan-arahan khusus dari Ustaz Bakhtiar. Ada juga yang seputar dengan tadabbur Quran dan lain-lain. Kemudian pada poin D, ini sudah saya sampaikan tadi di awal. Jadi ibu-ibu nanti yang insya Allah akan bermitra dengan UBN Digital, ya bisa bekerja sama dengan kita untuk diisi komunitas WhatsApp-WhatsApp ibu-ibu sekalian itu agar bermanfaat untuk yang lain. Isinya bukan gibah, ya, omongin orang lain dan lain-lain. Bisa nanti, bisa koordinasi dengan admin, kerjasama dengan UBN Digital Academy. Menawarkan teman-teman alumni, ya, kampus, SMP, SMA, dan lain-lain. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya mudah. Nih, hanya cuma 4 step, ya, 4 langkah untuk kerjasama ini. Ya, nanti bisa koordinasi langsung dengan admin. Ibu-ibu yang berniat baik tadi membuka grup WhatsApp THQ untuk teman-temannya di seluruh dunia gitu lewat WhatsApp itu. Langkah yang pertama, ibu-ibu nanti sebarkan flyer untuk ajakan. BC-nya sudah admin siapkan, gambarnya juga sudah disiapkan oleh Bapak desainer. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Nanti di sini ada kolom kosong, ibu-ibu bisa tambah ya lewat laptop ya, bisa diedit, masukin di situ apa gitu dengan bahasa ibu-ibu sekalian. BC-nya pun sudah admin siapkan, tinggal ada yang koordinasi dengan admin, admin langsung share flyer ini, kemudian ada ininya. Cara kerjanya yang kedua, setelah undang, ada nanti yang konfirmasi, mau, semua yang mau masukkan. Ya. Masukkan ke grup, membuat grup THQ ya, unit ibu-ibu, dan memasukkan pendaftar. Ya. Satu grup bisa 250 saja, sisanya nanti saya akan masukkan tim dari UBN Digital untuk pengendali grup, ya, quality control dan lain-lain. Nah, setelah ibu memasukkan semua teman-teman dalam grup tersebut, baru masukkan saya atau admin UBN Digital Academy ke grup tersebut. Ya, jadi setelah saya dimasukkan, saya minta dijadikan sebagai admin juga, dan selanjutnya saya akan memandu grup tersebut sebagaimana yang sudah saya perlihatkan tadi dari awal. Ya. Jadi bukan lagi langsung ad-duha ayat sekian, tidak. Tapi dari awal lagi, sebagaimana ibu-ibu dulu mulai dari awal. Ini jelas ibu ya sekalian. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pidonia Sasila. Masuk ke THQ 3. Kedengeran? ini sih menyinggung soal tadabbur hidayah Quran ini, kan saya merasa dari tahun saya gitu, kita kan pengen juga mulai dari punya motivasi, maksudnya ingin mempelajari Al-Quran, dan otomatis dengan background yang kita punya, ternyata sebenarnya kan semua ilmu tuh ada di Al-Quran insya Allah. Nah, jadi gimana gitu, maksudnya bisa gak kita dengan keahlian yang kita punya masing-masing itu, kita bisa jadi lebih jelas gitu kan. Kadang kan seperti itu, maksudnya dengan profesi masing-masing kita bisa kontribusi apa sih di sini gitu kan, maksudnya dengan dan di Al-Quran kan mungkin penjelasannya bisa tidak ya dari tadabbur hidayah itulah, akhirnya kan ada penjelasan lagi gitu. Jadi seperti itu gitu, yang kadang memang saya juga sedikit memaksa, maksudnya pengin gitu apa ke tim konten gitu, maksudnya materi-materi tersebut mungkin bisa nanti akhirnya ada dipilah-pilah gitu atau bagaimana seperti itu gitu. Karena karena saya jujur sangat-sangat ingin sekali, maksudnya dari Al-Quran itu pada akhirnya gitu, oh ya ini materi ini nih ternyata nyambung dengan tentang apa seperti itu gitu gitu. Jadi mungkin bisa ada pengarahan ke arah sana gitu. Dan atau mungkin juga dari yang tadi ada grup apa maksudnya kelompok THQ baru lagi yang sifatnya mungkin nanti kan dari masing-masing ya, misalnya oh ini khusus kita nih kebetulan kumpulan sama-sama satu profesi, misalnya yang misalnya sama-sama dokter atau misalnya sama-sama ahli apa gitu, kayak gitu ya, seperti itu. Nah mungkin nanti dari situ akhirnya pembahasan tadabbur hidayahnya nggak tahu apakah memang dari awal lagi atau misalnya bisa lebih ke lebih mendalami dari profesi masing, dari profesi yang sama-sama gitu dan satu grup itu gitu, seperti itu sih. Sama ini juga sih, maksudnya kalau misalnya berarti semua peserta THQ ini database-nya lengkap gitu kan, kenapa enggak gitu kan, masing-masing punya keahlian mungkin bisa sinergis dan untuk bisa memberikan kontribusi akhirnya untuk umat juga gitu. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih pada Bu Nihal berkenaan dengan apa tadabur profesi sesuai dengan profesi atau keahlian masing-masing. Tadabur itu kalau yang membuat konten kan latar belakangnya ilmu agama. Jadi inilah hadis, ini syariah, dan rujukannya adalah buku-buku tafsir, tadabur para ulama. Pasti dalam memahami Al-Quran atau mentadaburnya berlatar belakangkan basicnya. Sebagaimana juga para ulama, kalau dia ahli lugah, maka dia akan mentadabur ulama, mentadaburi Al-Quran itu lebih berlatar belakang bahasanya, keindahan bahasanya dia, kemudian dia bisa menggambarkan. Oh, kalau ahli hadis, dan nanti dikaitkan dengan ilmu hadisnya. Nah, begitulah para peserta, ya kalau dia umpamanya ahli biologi, ahli astronomi, ahli notaris umpamanya, yang dulu pernah disampaikan oleh Ustaz Bakhtiar pada Kamis malam itu kan banyak anak muda. Ya mungkin ada ahli biologi, dia ya, ketika dia mentadaburi ayat wa akhrajatil ardu athqalaha, ya ketika bumi memuncratkan apa-apa barang berat yang ada di perutnya, kalau kita kan mengartikannya cuma ya pada hari kiamat itu nanti bumi akan mengeluarkan semua isinya, orang yang ada dalam kuburan dan sebagainya. Nah, karena dia ahli biologi, dia mengatakan yang berat-berat di dalam bumi itu apa? Ada emas, ada tembaga, ada besi. Nah, itu yang dimunculkan oleh bumi. Nah, itu karena dia berlatar belakang biologi, berlatar belakang hal ilmu alam. Nah, setiap kita dalam mentadaburi ayat per ayat, pasti akan melihat latar belakang kita, keilmuan kita, latar belakang budaya kita ketika kita memahami ayat. Kalau dalam tadabur umumnya kan cuma disebutkan nih artinya ini, kemudian tadabur Ustadz Bakhtiar atau para ulama bunyinya begini. Nah, kita bisa lebih mendalami dari sesuai latar belakang kita. Nah, itu yang berkaitan dengan profesi tadi, latar belakang kita. Bisa dibuat nanti kalau dia punya grup, umpamanya grup notaris, grup arsitek, grup ahli kedokteran. Nah, itu akan semakin berkembang. Kalau kita punya teman dokter semua, kita masukkan grup, gitu ya, bikin grup THQ dokter. Nah, ini akan muncul nanti tadabur-tadaburnya berdasarkan keilmuannya. Mungkin itu yang sedikit tanggapan. Baik, berikutnya ada saran dan masukan. Atau boleh juga ibu-ibu ya, yang hari ini belum menyampaikan testimoni tadaburnya boleh ya. Presentasi tadaburnya boleh, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Marzuki. Saya masuk THQ 3 di dunia. Tapi gak pernah ketemu ya. Gak pernah ketemu dalam tulisan. Mungkin banyak dari Saya baru pertama kali ikut tadabur. Saya ibu rumah tangga asli dengan usia hampir 70. Kebetulan saya suka buku. Tiba-tiba ada kesempatan, terima kasih buat Pak Bahtiar, Satriar, memberi kesempatan buat seluruh umur. Sesuatu yang sangat membangkitkan bagi saya. Kebetulan juga saya suka ngaji ya. Tetapi tercetel dengan saya ikut tadabur, terfokus saya dengan memahami dari ayat itu, lalu saya mendapatkan rinci daripada maksud ayat itu. Apakah itu tadabur yang saya buat ataukah dari teman? Karena itu saling mengisi apa yang kita harapkan dalam ayat itu. Yang pertama itu yang saya syukuri buat kita yang begitu legowonya dengan kami yang usia yang udah sepuh. Saya tinggal beberapa bulan 70 tahun ya. Jadi saya tetap berharap ini berjalan terus karena banyak sekali yang saya dapatkan. Contoh, salah satu contoh tadinya ya mungkin karena saya sangat harta itu mungkin orang-orang terpancing dengan yang dijanjikan dari 770 dan 700. Tapi setelah saya ikut tadabur, saya paham harta itu bergerak, yang bermanfaat bergerak. Dan saya juga tahu, saya hidup karena jantung saya bergerak. Dan semuanya harus bergerak, itulah yang jadi manfaat. Saya dapat itu dari tadabur. Saran saya yang saya minta kepada penyelenggara, kita kan ngebuat jawaban, terutama untuk saya ya, yang grup seperti saya banyak nih. Kita buat, tapi ada rasa ini kita udah menemui titik sasaran enggak? Tapi karena enggak pernah ada sedikit komen dari para pembimbing kami, saya hanya mengambil begini. Saya buat dan saya merasa berubah. Yang saya dapatkan itu, saya berubah, saya mendapatkan tadabur, saya mendapatkan hikmah, saya yakin dengan Quran dan saya semakin yakin dengan Islam. Nah, itu saja yang saya dapat. Tetapi sebenarnya juga saya ingin dapatkan input dari para pembimbing kami yang mungkin anak sama saya, sedikit aja komentar, mungkin itu mungkin menggelitik kami ingin lebih baik. Bertabur ini yang semakin dalam dan mengantar kami untuk hidup yang lebih baik dalam ibadah-ibadah atau segalanya. Dan saya juga membuat sebagus mungkin saya mencatatnya karena itu yang saya akan wariskan kepada anak saya. Saya ibu rumah tangga asli, tidak bekerja, dan saya buat catatan itu serapih mungkin dengan usia yang menjelang 70 ya, dan itulah yang akan saya harapkan anak-anak cucu saya terbangun dia untuk bertadab dengan mama yang hampir 70 tahun. Itu saja saran dan terima kasih untuk Pak Bahtiar dan semua panitia yang memberikan kesempatan bertadabur THK ini di seluruh usia. Semoga mendapat keberkahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Ibu Mulki Panida Marzuki ya, atas masukannya yang sangat bagus ya. Kami menjadi dorongan bagi kami juga ketika apa yang kami buat itu bisa memberikan manfaat pada banyak orang, maka semoga itu menjadi penambah semangat bagi tim untuk terus memberikan yang terbaik pada para peserta di UBN Digital Academy, tidak hanya terbatas di Tadabur Hidayah Quran. Berkaitan dengan mentor, Ini kami mohon maaf yang sangat besar kepada para peserta karena kekurangan personel kami yang bisa memantau grup itu setiap hari, setiap waktu, ya, dari mulai dibolehkan bertadabur jam berapa? Jam 6, ya, dari 6 Ustaz Usman nge-share, kemudian para peserta mulai mengirimkan tadaburnya. Nah, yang di sini, ya, ini yang membuat materi hampir setiap waktu, nggak pernah kosong. Ya. Jadi untuk memantau grup juga mungkin ya kurang bisa. Ya. Kemudian ya kita mengharapkan kemarin dari ada ustadz-ustadz kita yang di Akisi, di Aklis, ya, tapi mereka juga mengajar setiap hari, memperhatikan santri-santri di sana. Jadi kemungkinan belum bisa menatap WhatsApp itu dari jam ke jamnya sehingga bisa memberikan respon apakah hasil tadabur para ibu peserta tadabur Hidayah Quran ini paling tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak terlalu jauh mengambil tadaburnya gitu ya. Nah, insyaallah kita berusaha agar di kedepannya kita bisa melakukan itu. Mohon doanya pada ibu-ibu sekalian sehingga kita manfaatnya lebih besar, dan itu juga menjadi dorongan bagi para peserta. Oh, ternyata tadabur saya sudah benar, kemudian dia menjadi penambah semangat ya, untuk terus bertadabur. Ya, biasa kalau tidak ditanggapin, wah, ini tadabur saya benar apa tidak? Ya, nggak ada yang perhatiin kayaknya. Insya Allah kalau ibu bertadabur, kalau peserta lain, itu kan kita bisa lihat apa yang kita tulis itu, kita bisa lihat di ini sudah dibaca orang apa belum gitu ya. Nah, biasanya kita bisa lihat ini yang sudah baca ini. Insya Allah bermanfaat. Jadi teman-teman kita yang mungkin dia belum bisa bertadabur, masih sekedar melihat, nah, tapi dia membaca tulisan kita, apa yang kita tadaburi, dengan membaca itu dia mendapatkan manfaat dari apa yang kita tulis. Mungkin itu tanggapan dari saya. Mohon maaf dan mohon dukungannya, mohon doanya agar kami mampu, diberikan kemampuan untuk bisa melakukan itu. Ada lagi yang lain? Yang mau saya tanyakan, saya kan sudah ikut saya di grup THK 2. Alhamdulillah bisa aktif tiap hari tadabur. Tapi yang kekurangan saya praktekkan Ustaz ya. Jadi waktu ujian enggak ikut ujiannya. Nah, mungkin ada cara yang lebih mudah untuk saya, mungkin juga ibu-ibu yang lain yang praktek lah ya. Jadi melalui WA aja gitu ujiannya Ustaz. Enggak usah melalui download aplikasi macam-macam. Ribet menurut saya. Itu aja, makasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Akhirnya jumpa juga di darat, walaupun sebagian sudah sering jumpa. Dan mungkin kebanyakan juga dari luar. Dan di luar negeri banyak pesertanya, sehingga yang datang ini mewakili luar negeri kayaknya. Ibu ya. Ini mewakili negara Bogor. Itu mewakili negara Cibubur, gitu. Bahkan sampai hari ini konten kita disebarkan secara khusus ke dalam bahasa Melayu ya. Dan ada sebagian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Persis, jadi mereka tinggal contek dari sini dan disebarkan. Dan ada yang diam-diam menyebarkan ke jamaah pengajiannya, jamaah masjidnya, jadi tiap hari gitu disebarkan. Alhamdulillah. Namun tetap ada kode etik. Kode etiknya tetaplah logo kita sebagai penanggung jawab itu, trademarknya jangan dihilangkan ya, sebagai tanggung jawab akademik. Dan ini juga merupakan etika akademiknya, sehingga ketika itu tidak sesuai dengan konten, maka kita bisa katakan ini hoax yang dari kita semua seperti ini, dan semua terdata. Saya juga menganjurkan, mudah-mudahan ini proaktif, karena nanti yang terbaik mudah-mudahan bisa dikumpulkan menjadi sebuah buku ya, baik itu e-book maupun yang mungkin kalau yang terbaik lagi bisa menjadi buku yang bagus ya. Ini sudah dijelaskan tadi ya, semakin aktif akan semakin besar manfaatnya nanti. Dan terakhir dari saya, jadi sebelum menjelang salat asar, mudah-mudahan interaksi offline kita saat ini akan ada agenda yang bisa diatur lah, Ustaz Usman ya. Ya, mungkin ada usulan kota mana, ini kan belum didata juga nih, terbesar di kota mana ya database-nya. Belum pemetaan berdasarkan wilayah. Jadi setelah ini barangkali bisa kita petakan. Dan mohon doanya mudah-mudahan ini sungguh-sungguh menjadi sebuah akademi yang bermanfaat nanti insya Allah. Terima kasih. Dan ibu-ibu sekalian yang bisa hadir, jika ingin menjadi bagian gitu ya, bagian dari tim internal, tapi tetap ikut ujian dan diuji gitu, bisa aja nanti bergabung dengan tim ya. Saya yakin banyak potensi yang ibu-ibu bisa bantu. Misalnya ngirimin konsumsi, gitu, jelas tuh. Itu konkret. Dan bahkan bisa dikerjakan dari rumah gitu-gitu ya. Langsung gosen gitu ya. Itu yang paling sederhana. Jadi, ahlan wa sahlan yang hadir hari ini adalah gathering pertama. Dan saya yakin kalau mau datang berarti sangat serius gitu ya. Dan jika ingin menjadi bagian di sini yang bisa membantu sampai menjadi sebuah perguruan tinggi terbuka misalnya, yang kita bisa, kan kita sudah punya kampus ya, sudah punya kampus dan materinya tadabur Quran, dan ada jurusan Quran prodinya, salah satu prodi Qurannya, bahkan sekarang sudah punya selain prodi apa hadis, kita punya markas khidmatus sunnah. Ini juga kerjanya luar biasa. Jadi gerakan-gerakan ilmiah yang kami lakukan ini. Jadi nanti bisa daftar dengan Usman, samping kirinya Baco, dia sendiri Usman Baco. Ya, jadi Ustaz Usman yang bertanggung jawab di adminnya. Nanti silakan dijapri sambil nanti dibuat dulu sistemnya ya, supaya ketika ada yang bergabung di bagian apa dan apa di mana mereka bisa ikut berkontribusi. Ibu-ibu gitu ya. Saya kira banyak ide nanti. Cuma ini orang-orang sibuk semua. Ya. Orang-orang sibuk yang sudah overlap ini semua tugas-tugasnya. Jadi kalau ngelihat mata saya ada tugas baru, mereka langsung tunduk. Jadi mereka berpikir jangan sampai ketemu dan ada tugas baru lagi. Iya. Tahu dari sorot matanya kelihatan. Kecuali kalau sundang makan baru terbuka semua. Ini gak ada tugas, padahal tidak tahu waktu saya ajak makan ada tugas baru setelah itu. Jadi keterlibatan ibu-ibu nanti di bidang administrasi akademik atau non-administrasi yang sifatnya penunjang juga, misalnya ya, ini mereka belum punya tata usaha ini, mereka juga belum punya ini keuangan juga nih, tumpang tindih ya. Kemudian juga marketingnya belum ada ini. Sini belum ada. Ini semata-mata ya dia-dia lagi lah gitu. Desainnya juga desain itu. mungkin kalau desain gak usah lah, biar itu aja. Ibu-ibu disuruh desain kan kasihan nanti. Ya, anaknya ya. Ya, silakan jika ingin bergabung di sini dan ada ide-ide yang bisa dikerjakan. Resikonya di forum seperti ini, man usul fahuwa mas'ul. Itu rumusnya. Yang usul dia harus mengerjainnya, gitu ya. Dia bertanggung jawab. Jadi masih banyak peluang untuk kita berdakwah di ranah ini. Ya, sangat strategis dakwah ini ternyata. Dakwah seperti ini nih, di ranah seperti ini, ibu-ibu dengan cara yang ringan, tapi kemudian banyak manfaatnya bagi orang lain. Ya, saya tidak tahu kalau jadi buku ini seperti apa nanti konsepnya, layoutnya seperti apa. Apalagi kalau bentuknya banyak gambarnya gitu, Burhan ya. Jadi kamu 24 jam gak usah tidur, desain terus ya. Saya aja dikejar-kejar video, saya aja melipir-melipir. Dengan setupuk pekerjaan ini, cari aja video yang ada potong-potong gitu ya. Padahal ini targetnya mestinya seminggu berapa kali? Seminggu dua kali saya harus syuting ya. Ya. Nanti mendekati Ramadan kita akan ada juga program baru ya. Nah ini nanti mudah-mudahan ibu-ibu bisa bergabung di sini ya. Cuma kalau ada ide silakan masuk dan siap-siap bertanggung jawab. Ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih, selamat bergabung. Ahlan wa sahlan. Ini saya pakai topi, dipakein topi maksudnya apa sih? Oh, launching. Launching UBN Digital Academy, termasuk promo, gitu ya. Bajunya ada nggak bajunya? Belum ada. Yang hadir perempuan semua dikasih topi, gimana? Kan bisa buat anaknya, bisa buat suaminya ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.